Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang kitab taharah. Kita masuk kepada bab tentang izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis-najis. Sebelum kita membahas ini, maka kita perlu dulu mengetahui apa itu najis. Ya, najis sesuatu yang kotor menurut syariat, karena tidak semua yang kotor itu namanya najis. Jadi ada sebagian manusia menganggap itulah satu perkara yang kotor, misalkan ingus atau ludah atau muntah, itu adalah perkara-perkara yang secara tabii manusia menganggap kotor, tetapi tidak dianggap sebagai najis dalam syariat. Oleh karenanya, ketika kita berbicara atau ada seseorang yang berkata bahwasanya itu adalah najis, tahtaju ila dalil, maka dibutuhkan kepada dalil. Berbeda dengan suci, maka suci itu tidak butuh kepada dalil, karena asalnya ya sesuatu itu adalah taharah, suci, sebagaimana Allah berfirman, "Allazi khalaqalakum fil ardi jami'an." Allah lah yang menciptakan bagi kalian di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Jadi Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini asalnya untuk kita manusia, kita pergunakan untuk digunakan, dan asalnya adalah mubah. Oleh karenanya, kalau berbicara tentang najis, maka kita butuh kepada dalil bahwasanya itu adalah najis. Jadi saya ulangi bahwasanya tidak semua benda yang kotor atau sesuatu yang dianggap kotor dari tabii manusia dianggap najis. Maka berbicara atau berkata tentang najis, maka dibutuhkan dalil. Kemudian di sini juga ada kaidah yang penting dalam kaidah fikih, sebagaimana disebutkan, al aslu fi asyai antakunu halalun au tahiratun au mubahatun. Asal dari segala sesuatu adalah halal, suci dan mubah, illa ma qama dalilu ala tahrimihi au najasati. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu haram atau najis. Oleh karenanya, kita kembali bahwasanya ya, untuk mengatakan sesuatu itu najis, maka kita butuh dalil, karena najis tidak semua tidak semua yang kotor adalah najis, tetapi semua yang najis adalah ya kotor. Kemudian bagaimana menghilangkan najis? Ini bermacam-macam model najis. Kalau najis tersebut dia bercampur dengan tanah, ya maka cukup dia mencucinya sekali. Misalkan najis itu bercampur dengan tanah, cukup kita menyiram atau mencucinya sekali. Ini sebagaimana ada dulu di zaman Rasulullah, seorang Arab Badui yang datang masuk masjid kemudian langsung kencing di sudut masjid. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk mengambil sebuah ember yang berisikan air kemudian menyiramnya. Jadi sekali saja. Ya, adapun kalau seandainya ya najis itu tertimpa pada sesuatu yang tidak bisa yang bisa dipisah-pisahkan, misalnya ini tadi tertimpa tanah yang sudah bersatu tidak bisa dipisahkan, maka dia disiram. Kalau tertimpa pada sesuatu yang bisa terpisah atau dia bisa dilipat atau digulung, maka mencucinya dengan air kemudian haruslah dibalik atau diperas. Ya, misalkan tertimpa pada karpet yang susah diperas, maka harus dibalik-balik. Jadi tidak cukup hanya disiram saja. Ya, kalau tertimpa pada sesuatu kain yang mudah untuk diperas, maka sebaiknya dicuci dan diperas. Jadi ini tergantung dari keadaannya. Kalau menimpa pada tanah najis tersebut, dan tanah ini sesuatu yang tidak bisa diperas atau dibalik, maka cukup disiram. Kalau tertimpa pada karpet yang karpet susah diperas, maka disiram dan dibalik-balik. Kalau tertimpa pada kain, ya kain itu bisa diperas, maka tidak hanya cukup dicuci tetapi harus diperas untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian hukum najis yang dia tidak menimpa pada tanah atau pada pada tanah, maka hukum najis ini ya mencucinya. Kalau hukum, maksudnya hukum najis yang berhubungan dengan liur anjing atau liur babi, maka tidak cukup hanya mencuci sekali. Haruslah dicuci dengan 7 kali. Jadi khusus liur anjing, kemudian dikiaskan dengan babi, karena babi itu lebih syar daripada anjing, maka dia dicuci tidak cukup hanya sekali, tetapi dicuci 7 kali. Ya, iza wuligal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'an awwalahunna biturab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bejana salah seorang di antara kalian dijilat oleh anjing, seekor anjing, ya, maka cucilah 7 kali bejana tersebut. Yang pertama kali dicampur dengan tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ini dikiaskan dengan khinzir, babi alal qalbi, ya, khinzir dikiaskan kepada qalbi, liannahu, karena babi itu syarrun, atau lebih jelek, lebih buruk, atau lebih keras najisnya daripada anjing. Maka mengkiaskannya, ya, demikian juga kalau babi menjilat daripada liurnya babi mengenai bejana kita, maka kita mencucinya 7 kali, ya, dikiaskan dengan anjing 7 kali, sekali dicampur dengan tanah. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah mencuci atau membersihkan, mensucikan liur anjing ini atau babi, bisa tanah digantikan dengan pasta atau sabun, asnan atau sabun, ya, seperti pasta atau sabun, bisakah digantikan tanah? Misalkan kita mencucinya piring yang dijilat oleh anjing, atau ada air liur anjing di situ, kita mencucinya 7 kali, kemudian yang pertama kali kita campur dengan sabun atau pasta sebagai pengganti tanah. Maka, ya, jawabannya boleh kita mengganti dengan tanah dengan syarat adami wujubit turab, kalau kita tidak mendapatkan tanah. Ya. Kalau kita mendapatkan tanah atau bisa mendapatkan tanah untuk mencucinya, ya, mencampurkan 1 kali mencuci dengan tanah, maka tidak boleh kita menggunakan sabun. Jadi ini adalah pendapat yang sahih. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan tanah untuk dicampurkan mencucinya sekali dengan tanah dari 7 kali cucian tersebut, maka boleh kita mendapatkan sabun. Tapi ini adalah perkara yang jarang, ya. Ya, jarang sekali kita tidak mendapatkan tanah, ya, di daerah atau di sekitar kita. Jadi ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Al-Alam Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang sahih. Kemudian kalau ada yang bertanya, ya, bolehkah atau bagaimana hukum istimalul mat'um? Ya, istimalul mat'umi fi izalatin najasati, menghilangkan najis dengan makanan, ya, atau minuman. Kita menghilangkan najis dengan makan dan minuman, atau ada najis yang menempel pada badan kita atau pada kain kita, kemudian kita menghilangkannya dengan cara menggunakan mat'um, sesuatu yang dimakan atau yang diminum. Ya, karena makanan kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu masuk juga makanan minuman. Karena dalam kitab fikih dikatakan kitabu ta'am, kitab tentang makanan, masuk dalamnya juga minuman. Jadi menggunakan makanan dan minuman untuk menghilangkan najis. Ya. Jawabannya fihi, ya, ini adalah yakhrumu istimalul mat'um, secara asal diharamkan untuk menggunakan makanan di dalam menghilangkan najis. Limaza, kenapa? Lianna fi imtihanu lin nikmatin. Ya, lil nikmati. Karena kalau kita menghilangkan najis dengan makanan, misalkan ada najis yang melengket pada badan kita, kita hilangkan hanya dengan roti. Ya, roti, ya, ini permisalan saja. Ini termasuk menghinakan satu nikmat Allah, dan ifsadu lil mali min ghairi hajatin. Ya, merusak harta atau menyenyakan harta dengan tanpa hajat. Yang dituntut bagi seorang muslim untuk memuliakan nikmat Allah dan tidak menghinakan nikmat tersebut. Ya, apalagi makanan, karena dilarang bagi kita untuk menghinakan makanan sebagai nikmat Allah, dan ini juga termasuk merusak atau menyenyakan harta. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari ida'atul mal, dia menyenyakan harta. Ya, dilarang kita untuk menyenyakan harta. Ya. Ini disebutkan dalam hadis wa yakru lakum as-salasah. Nabi atau Allah memuji kepada kita 3 perkara, diantaranya ida'atul mal, membuang atau menyenyakan harta. Jadi tidak boleh kita menggunakan makanan dan atau minuman untuk menghilangkan najis, Ya. Amma iza qamat hajatun lizalika. Kalau seandainya ada hajat, ya, maksudnya asalnya tidak boleh. Kalau memang ada hajat sangat diperlukan, kita menggunakan makanan untuk menghilangkan najis, atau karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghilangkan najis dengan kecuali dengannya, maka ya jus boleh. Ya, misalkan ada hajat, kalau untuk membersihkan pakaian kita, kita butuh kepada satu jenis dari jenis-jenis makanan yang dimakan, seperti kalhilli, cuka, ya cuka atau lemon, ya cuka atau lemon untuk menghilangkan najis tersebut. Ya, misalkan tidak bisa hilang atau tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkannya, asar-asarnya najis tersebut pada pakaian kita, kecuali dengan menggunakan cuka atau lemon. Cuka dan limun ini adalah termasuk makanan atau minuman, maka dalam keadaan demikian la ba'sah, tidak mengapa, ya karena ya ada hajat di sini. Jadi ada hajat di sini. Yang jelas asalnya ya kita harus menjaga nikmat Allah makanan, tidak boleh kita meremehkannya, dan tidak boleh kita membuang-buang harta. Ya, tetapi kalau ada hajat dan diperlukan, maka dalam keadaan demikian dibolehkan kita untuk menggunakan makanan tersebut karena ada sesuatu hajat. Yang jelas asalnya tidak boleh. Kemudian berikutnya, bagaimana menghilangkan najis, apa, bagaimana hukum menghilangkan najis tidak menggunakan air? Ya, karena asal menghilangkan najis itu adalah menggunakan air. Tetapi kalau seandainya kita menghilangkan najis dengan tidak menggunakan air, ya, atau dalam suatu keadaan kita tidak mendapatkan air, maka apakah hukumnya boleh kita menggunakan selain air untuk menghilangkan makanan, apa, untuk menghilangkan najis? Ya, pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, ya tidak boleh menghilangkan najis. Ya la yajusu izalatun najasa bighairi ma. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh ya menghilangkan najis selain air. Pendapat yang lain, yajus, boleh ya menggunakan apa saja yang bisa menghilangkan najis, ya. Bi kulli muzilin yashabu bi ainiha. Boleh menghilangkan najis dengan apa saja yang bisa menghilangkan najis tersebut, meskipun tidak dengan air. Ya. Pendapat ini memiliki dalil bahwasanya di dalam syariat ada namanya istilah istinja atau istitmar. Istinja itu menghilangkan najis dengan air, istitmar menghilangkan najis dengan batu, menggunakan batu. Maka pendapat ini adalah pendapat yang rajih, manakala najis tersebut bisa hilang meskipun tidak dengan menggunakan air, maka ini boleh hukumnya, ya boleh hukumnya, karena kita menghilangkan najis juga ada namanya istilah istitmar, menghilangkan najis dengan menggunakan tiga buah batu atau semisalnya. Demikian juga seorang wanita ketika memakai pakaian syar'inya, yakni melebihi daripada mata kaki atau menutupi kakinya, berjalan di suatu tempat, kemudian di tempat itu dia melewati najis, tentunya kainnya akan mengenai najis. Kemudian, ya, apakah dia harus selalu mencuci pakaiannya ketika dia habis pergi dari keluar dari rumahnya karena dikhawatirkan tempat yang dilewati itu ada najisnya? Maka disebutkan dalam hadis cara menghilangkan najis dari pakaian wanita yang kena, ya kelebihan pakaian wanita yang mengenai najis yang bercampur dengan tanah, maka dengan tanah sesudahnya lagi. Misalkan kalau dia melewati wanita memakai pakaian yang menutupi kakinya, kemudian dia melewati satu tempat atau tanah yang bercampur dengan najis, maka ya otomatis kainnya atau bajunya itu mengena najis. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, ketika dia lewat lagi di tempat yang suci atau tempat tanah yang bersih, maka dengan itu turab tanah itu fi zailil mar'ati, menghilangkan najis dari kain wanita yang melebihi mata kakinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menghilangkan najis dengan sesuatu benda selain air atau juga terlebih selain makanan. Ya, ada benda-benda lain yang bisa menghilangkan najis tersebut, maka ya kita yang penting sudah menghilangkan ain najisnya, maka itu boleh digunakan untuk, jadi tidak hanya terbatas dengan air atau yang lainnya, ya maka dibolehkan untuk menghilangkan najis dengan selain air. Kemudian yang menjadi permasalahan juga dalam masalah ini, ya permasalahan yang tentunya berhubungan dengan sesuatu yang keluar dari dua jala, dua lubang, kubul dan dubur, asalnya itu adalah najis seperti kotoran manusia, ya kencing manusia, kemudian juga sesuatu yang keluar dari salah satu dari kedua lubangnya seperti kentut atau mazi, ya mazi dan mazi, kemudian wadi. Yang menjadi permasalahan mani, ya mani, ya dari manusia, apakah dia tohir atau najis, ya atau tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah mani ini, ya. Sebagian ulama mengatakan mani ya, hukumnya adalah tohir. Sebagian berpendapat bahwasanya annahu najasun atau najisun. Sesungguhnya mani itu adalah najis. Dari dua pendapat ini tentunya dari dalil-dalil yang ada disebutkan oleh para ulama kita, yang sahih adalah ya mani itu tahariyatun, yaitu dia asalnya hukumnya adalah suci. Ya, mani itu adalah suci meskipun dia keluar dari salah satu dari dua lubang kubul, ini hukumnya suci. Ya, kenapa? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, ya dalil dari Aisyah, dia berkata kuntu ufrik mani, ufrik afruk, kuntu afrukul mani min sabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, summa yasabu fayusalli. Saya mengerik, ya mengerik mani yang sudah kering dari pakaiannya Rasulullah SAW, kemudian beliau memakai pakaian tersebut untuk pergi sholat. Jadi dalil ini digunakan oleh para ulama, kalau seandainya itu adalah mani itu adalah najis, maka tentunya tidak cukup hanya dikerik, tentunya haruslah dicucinya, ya dicucinya meskipun dia sudah kering, tentunya haruslah dicucinya. Kemudian diantara dalil juga yang berpendapat bahwasanya mani, ya manusia ini tidaklah najis, ya, ini adalah sebagaimana sesuatu karena dalilnya yang mengatakan najis karena keluar dari salah satu dua dari dua lubang, ya, dari kubul, ya, maka najis. Tetapi pendapat ini dibantah karena tidak semua keluar, ya, tidak semua yang keluar dari salah satu dari dua lubang kubul dan dubur itu adalah najis. Misalkan al-walad. Ya, anak yang dilahirkan itu keluar dari farji wanita, tetapi anak itu adalah tohir, dia suci, ya tidak najis. Jadi tidak semua yang keluar dari dua lubang manusia kubul dan dubul itu adalah najis. Ya, di antaranya seorang anak ketika dilahirkan, ya padahal dia keluar dari farji wanita, fahuwa tohirun, dan dia adalah suci. Maka ini adalah najis, sebagaimana yang telah sabit. Dari syariat kita. Kemudian juga di antara perkara yang menunjukkan dalil tohara atau sucinya najis ini, sebagaimana mani ini adalah asal dari manusia. Ya khulika mimma indafikin. Ya manusia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu maksudnya air mani. Ya yang keluar dari tulang sulbih. Ya manusia. Maka manusia, ya. Manusia atau asal manusia ini adalah dari mani, dan tidak mungkin kita mengatakan manusia itu ya asal atau masdar atau di antara bagian ya dari penciptaannya adalah terbuat dari najis. Kemudian juga tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya para nabi dan para rasul yang mereka itu asalnya diciptakan dari mani yang terpancar. Maka tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah najis, ya, najasun. Oleh karenanya yang roji bahwasanya mani ini adalah tidak najis, dia suci meskipun ketika keluar, ya, wajib bagi kita, mewajibkan bagi kita untuk mandi, ya, untuk menghilangkan hadas, ya, besar. Ya, kalau mazi, ya, mazi, mazi itu adalah cairan yang cairan yang bening, yang lengket. Ketika terjadi sahwat keluar dan tidak disadari keluarnya, ya mani ini meskipun tidak mewajibkan mandi tetapi dia najis. Kalau mani keluar mewajibkan mandi tetapi tidak najis. kalau mazi ya keluar tidak mewajibkan mandi, hanya mencucinya, bahkan dipercikan saja dari pakaian yang kena itu sudah cukup, tetapi dia adalah najis ya. Dia adalah najis. Kemudian kita masuk juga perkara yang kita yang biasa dibicarakan orang tentang bagaimana hukum taharatu rutubiyah farjil mar'ati ya, rutubiyah sesuatu lendir atau cairan keputihan yang biasa kita kenal yang keluar dari farji wanita, bagaimana hukumnya yang demikian ini ya. Jadi pendapat yang sahih ya, pendapat yang sahih bahwasanya keputihan atau cairan lendir yang keluar dari farji wanita itu ya suci, taharatun suci, kal araki seperti keringat yang keluar dari badan manusia adalah suci. Kenapa? Li adami wurudi dalilati ala annahu najasatun, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya rutubiyah ya, cairan atau keputihan bagi wanita itu ya merupakan najis. Padahal kasratul mubatili nabi ya, padahal banyaknya keputihan ini menimpa pada ya para wanita, dan ini termasuk mimma ta'ummu bihi al-balawi, termasuk ta'ummu bihi al-balawi ini satu istilah dalam fikih yang mana, atau dalam usul fikih yang mana maknanya sesuatu yang sering terjadi dan sulit untuk dihindari, sesuatu yang sering terjadi pada manusia dan sulit untuk dihindari. Jadi kebanyakan wanita ini banyak menimpa keputihan dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu dia adalah najis, dan ini adalah pendapat yang rajih, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanabila rahimahullah, bahwasanya lendir atau cairan keputihan bagi wanita yang keluar dari farji wanita adalah suci ya. Lakinnahu, akan tetapi ada para ulama berbeda pendapat apakah cairan ini membatalkan wudu ya, karena dia keluar dari dua dari salah satu dari dua lubang, atau tidak membatalkan wudu. Jadi ini ada khilaf ulama. Kalau Syekh Utsaimin beliau mengatakan nakidul wudu, dia membatalkan wudu ya, cairan keputihan itu meskipun tidak najis tapi dia membatalkan wudu. Artinya kalau seorang ingin sholat, hendaklah dia kembali berwudu ya, karena ini cairan itu adalah membatalkan wudu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasanya cairan itu tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, tidak ada juga dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah nawakil wudu, pembatal wudu. Oleh karenanya ya, pendapat yang roji ya, pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudu, tetapi al-akhwatu yaitu lebih berhati-hati untuk kita mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin bahwasanya dia itu adalah membatalkan wudhu. Meskipun dia bukan najis, tetapi dia adalah membatalkan wudhu. Wallahu alam bisawab. Kemudian yang berikutnya tentang su'rul khirrati. Ya, su'rul khirrah, yaitu li'ab atau air liur kucing. Ya, liur kucing atau jilatan kucing pada bejana. Ya, atau pada piring kita. Apa ini termasuk dia? Termasuk suci atau dia ini termasuk najis? Ya, ya ini pendapat yang roji bahwasanya jilatan atau liur kucing itu adalah suci ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, innaka laysat binajasin, kucing itu bukanlah najis, innama min tawafina alaikum wa tawafat, karena kucing itu termasuk binatang yang sering berada pada sekitar kalian ya, maka ini syariat datang untuk memberikan keringanan bahwasanya jilatan kucing atau liur kucing itu tidaklah najis. Ini banyak juga dalil yang menunjukkan hal ini, diantaranya disebutkan ada hadis yang mana ada seekor kucing yang menjilat satu bejana yang berisi air, kemudian setelah itu Rasulullah berwudu dari air tersebut. Diberitahukan bahwasanya kucing tadi menjilat atau meminum air tersebut, tapi Rasulullah SAW juga tetap menggunakannya untuk berwudu. Maka binatang-binatang seperti kucing yang sering berkumpul pada manusia ya, maka ini diberikan rukhsah keringanan bahwasanya jilatannya atau bekas minumannya adalah atau air liurnya adalah suci. Demikian juga yang dibawanya ya, selain daripada kucing yang mereka selalu berkumpul kepada manusia seperti khimar dan beagle, ini adalah haram untuk kita memakan, ya, najis dagingnya, apa, haram untuk kita memakan. Maka jilatan dari air minum, ya, atau air yang dijilat atau bekas minumannya dari kucing, khimar dan keledai, ya, dan beagle, maka itu adalah suci hukumnya berdasarkan kias dari kucing, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika disampaikan bahwasanya air itu adalah air yang bekas minuman kucing, mengapa engkau menggunakannya untuk berwudu? Kata Nabi SAW, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukanlah najis, sesungguhnya dia adalah termasuk binatang yang selalu bersama di lingkungan manusia, sehingga diberikan keringanan bahwasanya kucing atau jilatan kucing itu adalah tidak najis. Kemudian ada yang biasa menjadi viral di kalangan kita, apakah kencing kucing itu termasuk najis atau tidak? Jadi ini juga ilat manusia. Kalau kotorannya kucing ya adalah najis, ya, karena dikiaskan kepada kotoran khimar yang ketika Rasulullah SAW meminta supaya diambilkan 3 buah batu untuk dia beristidmar, kemudian sahabatnya mendatangkan 2 batu dan kotoran khimar yang sudah kering, maka Rasulullah SAW membuang kotoran khimar tersebut, mengatakan rijis atau rikusun, ini adalah najis. Maka semua dari berdasarkan ini para ulama mengatakan bahwa semua binatang yang tidak dimakan dagingnya kotorannya adalah najis. Kemudian yang menjadi masalah kencingnya, ya, kencingnya, ya, bukan kotoran kucing tapi kencing kucing, apakah ini adalah najis atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf ini adalah khilaf yang sama-sama memiliki dalil, ya, di antaranya, ya, sebagian ulama mengatakan kencing kucing tidaklah najis. Ini pendapat yang dipilih oleh Bukhari, As-Sukhani dan lainnya. Ya, mereka berdalil bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan kencing kucing itu adalah najis. Tidak ada dalil. Ya, kemudian jumhur ulama mengatakan bahwasanya kencing kucing itu adalah najis. Ya, dalilnya adalah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, ya, mengatakan bahwasanya kotoran khimar ini adalah najis. Maka kotoran, ya, kotoran baik tainya maupun kencingnya, ya, berdasarkan hadis ini mereka jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia bisa dikiaskan dengan kucing karena kucing juga tidak dimakan dagingnya. Maka segala macam kotorannya, apa kencingnya atau kotorannya, maka dia najis. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya ketika diberikan rukhsah bagi kucing, ya, dia tidak najis karena dia selalu mengelilingi kita, maka namanya rukhsah berarti asalnya adalah najis. Ini pendapat jumhur ulama mengatakan kencing kucing adalah najis. Adapun ulama atau sebagian ulama yang lainnya, As-Sukhani, Imam Bukhari, mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan karena najis itu tidak bisa dikiaskan. Ya, oleh karenanya dalam hal ini ada khilaf pendapat para ulama, meskipun pendapat yang roji, karena asalnya kita tidak boleh mengatakan najis kecuali ada dalil. Pendapat yang roji adalah kencing kucing adalah tidak najis, tetapi perlu diingat bahwasanya pendapat yang lebih berhati-hati adalah kita menganggap bahwasanya kencing kucing itu adalah najis supaya keluar dari khilaf. Ya, lebih berhati-hati, lebih bagus kita mengambil atau menggunakan pendapat yang mengatakan kencing kucing adalah najis, karena itu adalah pendapat yang al-ahwatu, lebih berhati-hati. Ya. Meskipun pendapat kencing kucing tidak najis adalah pendapat yang kuat, tetapi al-ahwat, pendapat yang lebih berhati-hati adalah kita menganggap atau menggunakan pendapat yang mengatakan kencing kucing adalah najis, apalagi adalah pendapat dari jumhur ulama kita. Kemudian bagaimana hukum binatang buas? Ya, apakah mereka apakah dia adalah najis? Binatang buas itu adalah binatang yang memiliki gigi taring untuk memangsa atau meremukkan mangsanya. Demikian juga kalau burung memiliki mekhlab, ya, atau cakar untuk menerkam mangsanya. Maka ini adalah termasuk binatang buas. Ya, pendapat yang roji, binatang buas adalah najasatun, najis, ya, najis, ya, karena memakannya adalah haram, berarti dagingnya adalah najis. Ini diantara perkara-perkara yang berhubungan dengan najis. Oleh karenanya, disimpulkan bahwasanya cara menghilangkan najis, kalau najis tersebut bisa diperas, maka haruslah diperas. Tidak cukup hanya disiramkan air, ya, seperti kain. Bisa diperas, maka dihilangkannya dengan diperas, dicuci dan diperas. Kalau tidak mungkin diperas, seperti dia adalah karpet yang tebal, tidak mungkin kita peras, maka cukup kita membalik-balikannya, taklip, membalik-balikannya karpet tersebut, cuci bagian depannya, cuci bagian belakangnya, maka kemudian kita menjemurnya, maka itu sudah mencukupi untuk menghilangkan najis. Kemudian, kalau seandainya tidak bisa dibalik, tidak bisa diperas, seperti tanah yang bercampur dengan najis, seperti kencing yang bercampur dengan tanah, kita bagaimana menghilangkannya? Kita cukup menghilangkannya dengan menyiram air yang banyak sehingga baunya dan airnya, ya, bendanya dan baunya sudah hilang. Maka itu adalah cara kita menghilangkan najis. Kemudian apakah khamar? Ya, khamar, ya, ini termasuk najis, ya, khamar atau alkohol itu termasuk najis pada dirinya atau najis secara maknawi. Jadi ini ada dua pendapat para ulama tentang masalah khamar. Ya, pendapat yang pertama, ya, jumhur alil ilmi yarawna annal khamar najasun. Najasatu ain. Najisun najasatul ain. Aini. Ainiya. Ya. Jumhur ahlil ilmi berpendapat bahasanya khamar. Ya, khamar. Ya, itu adalah khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ya, kullu maskurin khamrun wa kullu khamrin haram. Ini kata Nabi, setiap khamar, ya, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi khamar ini, ya, secara zatnya, ya, sebagian atau bahkan jumhur ulama mengatakan, jumhur ahli ilmu mengatakan berpendapat khamar itu najis dan najisnya ini najis ain. Artinya, ya, kalau berada pada badan kita atau baju kita harus kita hilangkannya. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama-ulama di zaman sekarang, muassirina seperti Qasamatu Syekh Abdul Aziz bin Bas, seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau termasuk orang yang berpendapat bahwasanya khamar itulah najis. Dalil yang digunakannya sebagaimana firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu waslam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamar, judi, ansaf, berkhala dan azlam, mengundi nasib, termasuk rijsun, termasuk perkara yang kotor, min amali setan, termasuk amalan-amalan setan, maka fajtanibuhu, jauhilah. Ya, jadi dikatakan rijs, khamar itu rijs, kotor, fajtanibuhu, jauhilah. Maka berdasarkan ayat ini, ya, sebagian besar ulama termasuk Syekh bin Baz mengatakan rijis maknanya adalah mustaksar, sesuatu yang kotor atau rikus, ya, najis, maka dia adalah najis, ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang juga dipilih oleh kebanyakan alul ilmi, ya, maksudnya jam'u, sekelompok alul ilmi, jam'u min ahlil ilmi, sekelompok dari ilmi, bahwasanya khamar itu adalah najis. Tetapi najisnya adalah najis maknawiyah la ainiyah. Najis maknawiyah la ainiyah. Artinya najis untuk disentuh, najis untuk diminum. Ya. Najis untuk diminum atau digunakan. Tetapi secara ainnya tidak najis. Ini pendapat yang dipilih oleh Laits, Ibn Sa'd, Rabi'ah. Ya. Kemudian pendapat yang dipilih oleh juga Al-Musani. Dan dipilih oleh sebagian ulama, ya, Syekh kita di zaman ini seperti Syekh Muhammad bin Soleh Al-Usimin. Kalau Syekh Al-Usimin memilih bahwasanya khamar itu najis maknawi. Artinya secara zatnya tidak najis, hanya menggunakannya atau meminumnya, ya, adalah najis. Ya. Karena dikaitkan dengan berhala, berhala atau patung-patung itu tidak najis. Ya. Tetapi kalau, ya, disembah, menjadilah dia sesuatu yang kotor, najis. Sama juga anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib, ya, tidak najis asalnya. Demikian juga khamar tidak najis secara ainnya, tetapi najisnya adalah najis maknawi, ya, maknawi. Yang dikatakan najis di sini adalah najis maknawi. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya khamar itu tidak najis didukung beberapa dalil, di antaranya, ya, disebutkan tadi bahwasanya judi, ya, berhala, ya, kemudian anak panah secara zatnya tidak najis, cuma ya secara manawiyah kalau kita menggunakannya atau melakukannya, maka itulah perbuatan-perbuatan yang najis. Kemudian yang kedua dalil, khamar tidaklah najis ketika diturunkan haramnya najis, maka mereka menumpah ya menumpah najis ya, mereka para sahabat langsung menumpahkan khamar tersebut di pasar-pasar, di pasar-pasar Madinah ya. Kalau seandainya di ini najis, maka tidak boleh ya, karena dia haram, tidak boleh ya dia ditumpahkan di jalan-jalan. Tetapi ketika ada perintah haramnya najis, maka mereka para sahabat langsung menumpahkan di jalan-jalan ya, di kota, di pasar-pasar Madinah, sehingga jalan itu menjadi al-baul, apa al-bilal, menjadi basah ya jalan tersebut ya. Kalau seandainya bukan kalau seandainya najis, maka ya tentunya tidak diperbolehkan untuk membuang atau menyebarkan najis di jalan-jalan. Maka ini di antara dalilnya. Kemudian juga ketika diharamkannya khamar, Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk bighasli awani, mencuci awani, mencuci bejana-bejana yang dipakai atau disimpan khamar tersebut ya ketika ditumpahkan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan demikian ya, untuk mencuci bejana-bejana yang setelah penyimpanan khamar ya, tidak seperti ketika Rasulullah mengharamkan khimar jina, maka beliau juga memerintahkan untuk mencuci bejana-bejananya yang dipakai masak. Maka ini menunjukkan bahwasanya khamar apa secara zatnya atau ainnya tidaklah najis ya. Yang najis ada yang kotor, yang harus dijauhkan adalah ketika kita menggunakannya atau meminumnya, maka inilah sesuatu yang najis. Inilah pendapat yang rajih di antara dua pendapat ulama. Tetapi di sini juga tetap disebutkan iz khuma kaulani izan. Oleh karenanya dari dua pendapat ini, kaulusani, pendapat yang kedua yang mengatakan khamar tidak najis adalah kawi, pendapat yang kawi. Wal awal, tetapi pendapat yang pertama mengatakan najis, ahwatu, lebih berhati-hati. Oleh karenanya, kalau ada yang menimpa badan kita khamar atau alkohol atau anggur dan lain sebagainya, ya juniper, maka sebaiknya kita menghilangkannya, ya apa najis tersebut, ya kalau menimpa pada badan kita atau baju kita, karena ini adalah pendapat yang hati-hati kita mengatakan dia adalah najis. Ya turunannya juga sama, bagaimana menggunakan minyak wangi yang ada bercampur dengan alkohol, maka sebaiknya kita menghindarinya. Meskipun pendapat yang rajih tidaklah najis, tetapi sebaiknya kita menghindarinya, ya najis tersebut. Ini adalah pendapat yang hati-hati. Oleh karenanya inilah di antara cara-cara kita menghilangkan najis, ya kalau dengan kotoran manusia kita istinja dan istitmar. Kalau najis tersebut bercampur dengan tanah, kita menyiramnya dengan air. Kalau najis tersebut dia ada pada bagian kita, kita mencucinya, kemudian kita memerasnya. Ya, kalau sama karpet, kita cuma membalik-balikannya saja karena susah untuk kita memerasnya. Kemudian najis yang seperti mazi dan wadi, ya kita juga mencucinya ketika terkena daripada kain kita. Ya, kemudian ada juga yang namanya najis yang ringan seperti kencing anak bayi. Ya, kencingnya anak bayi laki-laki yang belum disafi, maka cukup dipercikan dengan air. Ya, kencing anak bayi laki-laki yang belum disafi, yang belum memakan makanan, masih menyusui, maka cukuplah dihilangkannya dengan disiramkan atau dipercikan air, tidak perlu lagi dicuci. Walau alam bisawab, ini adalah pembahasan kita tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Ya, sebelum kita tutup, kemarin pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari Pak Latif tentang pujian yang dimana sering orang membacanya sebelum berdoa, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidahu. Ya, ternyata setelah diteliti, ya hadis yang menunjukkan pujian hamdan yuafi wa ni'ama wa yukafi masidahu, ini hadis yang mungkati atau muaddal, hadis yang terputus, karena diriwayatkan seseorang langsung kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Ini bukan dari Nabi SAW, langsung meriwayatkan dari Nabi Adam AS. Dan tidak juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih, yang mu'tamad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain sebagainya. Tidak disebutkan ya, dalam kitab-kitab yang mu'tamad. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hadis ini yang mana pujian yang ditunjukkan atau yang diriwayatkan dari Abu Nasr ya langsung kepada Adam alaihissalam, ini adalah hadis yang munqati, hadis yang mu'addal, yang terputus sanad-sanadnya ya. Maka kata Ibnu Qayyim hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif atau maudhu, yang tidak bisa dijadikan hujah untuk kita pakai. Adapun yang sahih yang kita pakai sebagaimana Allah memuji pada dirinya sendiri seperti alhamdulillahirabbilalamin ya, atau pujian-pujian yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kama yuhibbu wa yarda ya. Jadi itu adalah pujian-pujian ya, sebaiknya kita menggunakan pujian-pujian yang mana Allah memuji dirinya sendiri dan Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti alhamdulillahirabbilalamin, kemudian yang pujian-pujian yang lainnya. Jadi ini wallahu alam bisawab. Jadi ternyata ya sanadnya adalah sanadnya tidak bersambung, munqati, apalagi sampai kepada Nabi Adam, bukan dari perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kemudian saya kembalikan kepada Abu Abdurrahman, Ustaz Abu Abdurrahman, untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan ya. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas kajian di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Baiklah para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendara Mukumullah. Alhamdulillah kita masuk ke sesi kedua. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9298-6295 atau dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kita. Ya, dari 0812-2049 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya memiliki dua pertanyaan. Pertama, bagaimana status hukum kotoran cicak yang ada pada lantai masjid yang belum disapu atau yang melekat pada karpet masjid? Apakah harus dicuci? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah jika ada seekor, jika ada kucing dahulu pernah kencing di masjid atau mengenai karpet, kemudian setelah itu tidak ada lagi bekasnya, apakah tetap juga harus dicuci? Jazakumullah khairan. Yang pertama tentang masalah kotoran cicak. Kotoran cicak ini termasuk najis karena dia kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, termasuk najis. Tetapi najis ini adalah seperti kata para ahlul fikih, ta'ummu bihil al-balawi, sesuatu yang sering terjadi pada kita, kemudian sulit kita hindari. Maka najisnya menjadi najis yang ringan. Ya, kalau seandainya bisa kita hilangkan, kita hilangkannya. Tetapi kalau tidak bisa, berat bagi kita, maka dia najisnya adalah najis yang dimaafkan. Seperti contoh, kita sementara sholat, kemudian tiba-tiba ya cicak membuang kotorannya dan mengenai baju kita, maka pendapat yang rajih tidak perlu kita membuka baju kita, kita tetap melanjutkan salat, kemudian setelah itu ya kita baru membersihkannya, karena ini termasuk najis yang sulit untuk kita hindari, selalu berada pada diri kita, maka dia termasuk, meskipun dia najis, termasuk najis yang dimaafkan atau diringankan. Kemudian kalau seandainya dia mengenai karpet kita, ya tetap kita berusaha untuk menghilangkannya najis tersebut. Apalagi dia masih basah. Kalau sudah kering, ya sudah tidak masalah. Jadi pendapat yang pertanyaan kedua tentang masalah kencing kucing yang sudah kering. Misalkan kita ambil pendapat bahwa kencing kucing itu najis, ya dia sudah kering. Kering itu dengan matahari dan angin, ya. Jadi dikeringkannya dengan matahari dan angin, maka pendapat mengatakannya bahwasanya dia suci, ya dia suci ketika asar najis tersebut sudah hilang, maka ini adalah pendapat yang rajih. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya kencing kucing manakala dia telah kering dikeringkan dengan matahari atau angin, dan asar-asarnya atau baunya sudah tidak ada, ya, ainnya atau bekasnya dan baunya sudah tidak ada, maka dia adalah suci. Misalkan pernah kucing kencing di situ, tetapi sudah lama. Tetapi karena sudah lamanya, matahari datang, angin datang, sehingga hilang baunya, hilang bekasnya, maka itu adalah suci. Ya, kalau masih ada bekasnya, masih ada baunya, maka dia tidaklah dikatakan suci, haruslah kita menghilangkannya. Manakala kita berpendapat bahwasanya kencing kucing itu adalah najis. Jadi benar kalau dia hilang ainnya atau asarnya, baunya dan ainnya disebabkan karena sudah lama dikena angin atau matahari, maka ini dia menjadi suci. Ya Allah alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari pendengar kita melalui WhatsApp di 0852-3250 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Pertama, bagaimana hukum menerima makanan dari tetangga yang non-muslim, mengingat tidak lama lagi akan ada hari raya mereka, lalu bolehkah kita menerima makanan ketika mereka membawakannya dengan alasan kita bertoleransi? Jazakumullah khairan. Iya. Menerima hadiah dari non-muslim asalnya boleh kita menerimanya. Ya. Kemudian makanannya juga asalnya boleh kita makannya, meskipun sembelihan, karena dikatakan oleh Allah SWT, wa ta'amul lazina utul kitabah hilul lakum. Ya, jadi makan atau sembelihannya orang-orang ahli kitab, misalkan dia bawakan kita ayam, ya kita tidak mengetahui kita mengetahui bahwasanya dia ketika menyembelih dia menyebut nama Tuhannya, ya kita bersunzon kepada mereka bahwasanya sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya sembelihan mereka adalah boleh ya, kita makan. Jadi menerima hadiahnya asalnya adalah boleh, tetapi kalau kita pertimbangkan ada maslahah-maslah yang lebih besar untuk kita menolak hadiahnya juga boleh. Jadi hadiah seseorang itu asalnya boleh kita menerimanya, tetapi juga boleh kita menolaknya. Kalau ada maslahah-maslah lain untuk kita pertimbangkan, ya boleh kita menolak hadiahnya. Jadi kalau kita diberikan hadiah kepada tetangga kita, mungkin kebetulan ada acara-acara yang berhubungan dengan keagamannya mereka, ya, secara asal, karena kita tidak berhubungan dengan acara kawan mereka, kita terima saja hadiahnya. Ya, kemudian, secara asal juga boleh kita makan hadiahnya. Ya. Tetapi nanti dalam keadaan-keadaan tertentu atau ada masalah-masalah yang lebih rajih, maka lebih boleh dia menolak hadiahnya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, ada orang yang memberikan hadiah kepadanya, maka dia menolaknya. Ketika dia menolaknya, orang terus mengatakan, orang yang lebih baik darimu saja menerima hadiah, yaitu Rasulullah menerima hadiah, kenapa kau tidak menerima hadiah? Maka dia mengatakan bahwasanya dulu orang memberikan hadiah kepada Rasulullah tanpa ada pamrih, sekarang saya tahu engkau memberikan hadiah kepada saya ada pamrihmu, bisa jadi ini sebagai riswa sogo, maka saya tidak mau menerimanya. Jadi asalnya adalah diterima hadiahnya, kecuali nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan kita lebih bagus tidak menerimanya daripada menerimanya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan. Dan kita angkat pertanyaan terakhir dari 08134162 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya tentang yang saat ini tersebar. Baik, kita angkat pertanyaan berikut ini dari pendengar kita, nampaknya Pak Latif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, Pak. Silakan. Ya. Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas jawaban atas pertanyaan kami yang kami ajukan pada waktu yang lalu. Kami ucapkan syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kemudian yang kami tanyakan di sini adalah mengenai tayamum. Nah, salah satu pembatal tayamum itu adalah ketika kita melihat air. Nah, yang menjadi masalah Pak Ustaz, bagaimana seandainya kita dalam perjalanan yang satu-satunya yang ada di yang kita miliki adalah air yang cukup untuk diminum. Nah, tiba-tiba kita datang waktu salat dan tidak ada air. Nah, apakah boleh kita bertayamum sementara ada air di yang kita miliki? Kalau kita pakai air ini untuk berwudu, ya tentu kita kesulitan untuk minum. Dan bagaimana kalau kita tidak berwudu? Ya, itu saya rasa kalau itu, karena kita kalau di lokasi itu. Ya, tapi nampaknya terputus, namun mungkin bisa ditangkap Ustaz ya atas ya. Pertanyaan Pak Latif. Tepat, jadi ya, di antara syarat tayamum itu adalah falam tajidu ma'an. Kita tidak mendapatkan air. Jadi tidak mendapatkan air ini, misalkan ada air tetapi ya tidak ada air, atau ada air tetapi hanya untuk kebutuhan minum saja. Kalau kita menggunakannya, maka kita akan kausan, bisa jadi kita akan binasa dengan kausan tersebut. Maka dalam keadaan ini meskipun ada air tetapi kita tidak bisa menggunakannya, atau kita khawatir kalau menggunakannya kita akan binasa, maka dalam keadaan ini kita bertayamun dibolehkan. Tetapi ketika kita dalam safar tidak ada air tapi masih bisa kita menahan minum, karena kita kita perkirakan bahwasanya di tempat tidak lama lagi ada air yang bisa kita membeli air minum. Jadi demikian tidak boleh kita menggunakan tayamun padahal masih ada air, yang air itu masih kita bisa tahan untuk air minum, yang bisa kita tahan untuk minum. Misalkan demikian, kita dalam perjalanan, ya di dalam perjalanan kita membawa air aqua, ya kita mau tayamun sementara ini air aqua air minum, ya padahal masih bisa kita membeli aqua nanti tempat lain. Kita tidak mau mengeluarkan uang untuk, ya apa, kalau saya menggunakan tayamun berarti saya keluarkan uang lagi. Ya, padahal masih mampu kita, masih banyak uang kita, masih mampu untuk kita membelikan air minum lagi. Maka tidak boleh kita bertayamun. Jadi dilihat keadaannya. Kalau keadaannya mungkin di suatu tempat kita perjalanan jauh dan kita tidak ada, kita khawatir kita tidak mendapatkan air di tempat yang setelah berjalan yang jauh. Maka dalam keadaan demikian, ya boleh kita bertayamun karena dalam keadaan sangkan kuat kita khawatir jangan sampai kita menggunakan air ini kita tidak mendapatkan air, nanti kita bisa binasa karena kehausan. Maka ini boleh. Tetapi sepanjang masih kita bisa mendapatkan air, ya kita hanya takut karena ini air dibeli bukan air yang karena air aqua, ya kita tidak menggunakannya, maka ini adalah tidak boleh. Ya, selama kita masih bisa membelinya, bisa mendapatkannya, maka tidak boleh kita bertayamun. Karena disebutkan fa'in lam tajidu ma'an, kalau kamu tidak mendapatkan air atau mendapatkan air tapi tidak bisa menggunakannya, maka boleh kita bertayamun. Wallahu a'lam bisawab. Ya, artinya kita melihat kondisi mungkin ya, untuk kondisi wilayah Kendari tidak mungkin ya, tidak dapat air saja. Ya. Kalau di padang pasir mungkin saja saja. Ya, bisa ya. Saja. Ya, jazakallahu khair. Dan terima kasih untuk Pak Latif, dan nampak ini merupakan pertanyaan kita yang terakhir Ustaz, mungkin ada ikhtitam yang disampaikan tafadhol. Ya, kembali lagi bahwasanya najis dan cara menghilangkannya itu selalu ada dalil yang menunjukkan. Jadi najis itu memang ada yang khilaf dan ada yang sepakat ulama mengatakan itu adalah najis. Seperti khamar tadi adalah khilaf ulama. Jadi meskipun khilaf ulama tetapi pendapat yang berhati-hati, kita selalu menggunakan pendapat yang mengatakan dia adalah najis supaya kita keluar dari khilaf tersebut. Oleh karenanya saya ulangi kembali, meskipun kita anggap kotor bagi manusia, kalau tidak ada dalilnya tidak kita katakan najis. Dan menghilangkan najis juga tersebut haruslah juga dengan dalil. Jadi kita mengatakan bahwasanya itu adalah najis dengan dalil, kemudian menghilangkan najis juga dengan dalil. Oleh karenanya kita sangat butuh untuk mempelajari agama kita ini supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi orang yang suci, selalu membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang najis. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.